Seminggu telah berlalu, tak ada kabar darimu. Kau menghindar dariku, buatku curiga padamu. Mengapa tiba tiba kau minta putus dariku? Tak sanggup hati ini mendengar keputusanmu. Tiba-tiba kau minta putus dariku. Tak sanggup hati ini mendengar keputusanmu. Oh.